mama ke ye Nome mayo na mboka mbosu supati Peko bosa na te Nde otikinga na mbokili Nazali kozela yo Maswa makomi mosika Mama ya miso ebimi Kati Lokola sangwe tambola Okende libela te Oyo tiki biso na beya Lokola yomoko loba Nyoso nde lokuta ezali kotambola Basango ya mabe Evina komi neko luka mwaya Wabatika kolo batenga na koli mwayo Evina bombi na motema Oye batenga na lingi yoho Evio peki sabango sango nanga ekambola na kola kisa ndenge balingaka Maso makeye Natali simbingyo Sheri oyo baka natikali Soki maso mazongi oho Kola kisa ndenge ulingaka ngai Evina komi ngeko luka mwaya Oma tika kolo batenga na koli mwayo Evina bombi na motema Oye batenga na lingi yoho Evio peki sabango Sango nanga etambola na kola kisa ndenge balingaka Balingata Nenge balingaka,